Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي اللَّهُ إِيَّاكُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat pada kita, kenikmatan yang tiada terkira, nikmat yang sangat agung, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatus sunnah. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa nikmat yang kita sebut tadi adalah nikmat yang sungguh hanya Allah berikan pada orang-orang yang Allah pilih dari hamba yang Allah cintai. Allah menyebutkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita semua pada agama Islam ini, pada keimanan ini, pada sunnah ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tentunya kita-kita ini tidak mungkin akan mengenal sunnah, mengikuti sunnah, akan menjadi muslimin, menjadi mukminin, kalau bukan karena petunjuk Allah. Sehingga kelak pun di dalam surga, hamba-hamba Allah yang sampai di surga Allah, mereka memuji Allah dengan seperti yang Allah sebutkan ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami dengan petunjuknya sehingga kami sampai di surga ini. Tentunya ikhwah barakallahu fikum, di surga itu bukan perkara yang begitu saja masuk surga Allah masukkan hamba. Namun tergantung ketika di dunia. Seperti di dunia, kita dibimbing pada Islam, kepada iman, kepada sunnah. Dan ini jalan menuju surga Allah. Demikian ketika di akhirat kelak, Allah masukkan kita dalam jannah juga karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa razaqahu Allahu kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu. Sungguh bahagialah orang yang Allah jadikan dia sebagai muslim. Kita bangun tidur alhamdulillah masih dalam keadaan Islam. Dan bahagialah dia orang yang Allah beri rizki cukup. Dan Allah berikan qanaah pada jiwanya terhadap apa yang Allah berikan padanya. Lihatlah hadirin yang dimuliakan Allah. Yang penting rizki itu cukup bagi kita. Kemudian qanaah pada jiwa kita. Ini akan membuat kita bahagia dan tenteram. Yang sering membuat orang tidak cukup rizkinya, itu bukan Allah tidak mencukupinya, namun ambisinya yang melambung dari kebutuhan yang sesungguhnya. Sehingga banyak orang yang sedih, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang dia itu tidak syukur disebabkan merasa Allah tidak memberi rizki, padahal sungguh andaikan dia sadari rizki dan nikmat yang Allah berikan selalu mencukupi dirinya setiap harinya. Allah mencukupi dia akan kebutuhannya. Hanya mungkin yang tidak terpenuhi ambisinya. Karena Allah Maha tahu, tidak selalu apa yang kita minta Allah berikan, tapi yang pasti kebutuhan kita Allah mencukupinya. Itulah hendaknya kita sadari, itulah hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita dimudahkan duduk bersama dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, dalam majlis ibadah di rumah Allah yang mulia ini. Allah mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu. Sabarkan dirimu wahai nabi, terus engkau bersama mereka, orang-orang yang selalu menyeru berdoa kepada Allah Rabbnya pagi maupun petang dengan hanya mengharap wajah Allah. Wala tadu'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau memalingkan pandanganmu dari mereka karena kau inginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau ikuti mereka, orang-orang yang kami lupakan hati mereka dari mengingat kami, dari zikir kepada kami, kata Allah. Kenapa kita dilarang mengikuti mereka? Ya, orang-orang yang dilalaikan hatinya dari zikir kepada Allah, wattabahawa, dan mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Allah katakan, wa kana amruhu furuta. Mereka punya urusan sia-sia. Kita hidup untuk ibadah, bukan untuk hal yang sia-sia. Sehingga bersyukur pada Allah ketika kita dimudahkan duduk bersama orang-orang yang selalu ibadah kepada Allah, sehingga kita pun akan dengan sendirinya terdorong, terpacu untuk ikut ibadah. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Apalagi ikhwah barakallahu fikum, di zaman seperti sekarang ini, kalau kita tidak duduk berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang yang selalu taat ibadah kepada Allah, betapa mudah kita terhempas kandas, jauh terlepas dari sunnah, dan kita tenggelam dalam kubangan maksiat, dalam jurang ya kemaksiatan, kebid'ahan, dan berbagai macam kekufuran, wa'iyadzubillah. Ingat, fitnah akhir zaman. Seperti yang dituturkan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang zaman melainkan yang datang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Ini yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada kita zaman yang datang berubah sedikit demi sedikit, dari kebaikan menjadi keburukan berangsur-angsur yang muncul. Sedikit-sedikit keburukan timbul. Dan sungguh kita sering dan telah mendengar hadis Hudzaifah ibn al-Yaman ketika tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yas'aluka an-nas 'anil khairi. Ya Rasulullah, manusia semua bertanya padamu anil khair, tentang kebaikan, kebaikan, kebaikan. Was'aluka anil syarr, aku justru tanya padamu tentang keburukan. Namun ingat, tujuannya la lisyarri, bukan untuk maksudku ingin keburukan itu, namun supaya aku ada preventif, pencegahan, usaha menghindar, supaya jangan sampai keburukan itu aku terjerumus ke dalamnya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, Allah telah datangkan kepada kami kebaikan. Ya, kami dulu dalam keburukan jahiliyah, lalu Allah datangkan Islam sehingga kita mulia dengan Islam. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan, ya Rasulullah? Beliau mengatakan, ya. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Kemudian ayat lagi, apakah akan datang kebaikan? Nah. Terus apakah akan datang keburukan? Nah, iya. Apakah akan muncul lagi kebaikan? Naam, tapi kata Rasulullah SAW, fiha dakhonun, dalam waktu itu sudah terselimuti dengan kabut. Tidak lagi jelas seperti di zaman itu, zaman para sahabat generasi awal ini. Kebenaran, kebaikan begitu gamblang karena langsung turun dari Allah wahyu. disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipraktikkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sesudahnya, sesudah tentunya mulai terselimuti dengan kabut-kabut nafsu manusia. Hawa-hawa nafsu manusia. Sehingga semakin jauh zaman dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya seperti yang beliau sampaikan, tidaklah datang zaman melainkan yang datang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya, dari yang sebelumnya. Dan ilfilah barakallahu fikum, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, zaman berubah syai'an fa syai'a hatta ladzi badu syarrun minhu, sehingga yang datang sesudahnya lebih buruk, lebih buruk. Alhamdulillah di zaman kita ini kita dapatkan kebaikan. Jangan kita berpikir, oh nanti anak saya akan lebih baik begini-begini. Belum tentu ya ikhwan. Karena sungguh upaya orang-orang kafir di dalam menghalang-halangi Islam, belum lagi upaya ahlul bid'ah dalam menghalang-halangi dakwah salaf, dakwah ahlus sunnah. Mereka bersatu. Yang kafir, yang bid'ah, semua bersatu. Ya, seperti kata Syekh Al-Albani ta'ala, ya, ahlul kufron wal isyan, orang-orang kafir Yahudi Nasara juga lalu maksiat. Maksiat dalam arti mereka baik maksiat dalam bentuk kebid'ahan ataupun maksiat dalam bentuk dosa-dosa yang kita maklum, ya. Semua mereka akan bersatu ketika menghadapi ahlus sunnah. Ya, tahsabun jami'a, kita lihat mereka sekali bersatu. Wa qulubum syatta, walaupun mereka hati berbeda-beda. Yahudi Nasara jelas musuh bagi kita. Dan 72 golongan yang dikatakan Nabi SAW, umat ini terpecah di 73. 72 di neraka, satu yang selamat. Nah yang 72 ini akan membiarkan atau mendiamkan yang satu? Tidak. Pasti mereka akan memusuhinya. Dia akan menghalanginya. Dan bersatu mereka dengan Yahudi dan Nasara, bersatu dengan musyrikin dengan tujuan yang sama. Untuk menghalangi kaum muslimin jangan kembali kepada sunnah. Menghalangi ahlus sunnah dan dakwah ahlus sunnah. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, dengan sendirinya pasti apa yang terjadi seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin bukan semakin baik kualitasnya, walaupun semakin banyak kuantitasnya, tapi semakin menurun kualitasnya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, inna min asratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yasbut al jahmu wa yasrab al khamru wa yadharu jina. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu. Nah, kalau ilmu diangkat, berarti di bumi ini ilmu akan sedikit. Kalau Allah kembali mengangkat ilmu, yang ada tersisa sedikit, masih mending masih ada sisa tersisa sedikit. Kalau enggak ada, ya, ya sebetul jahla. Kalau ilmu diangkat, yang tetap kebodohan. Tersisa, merajalela kebodohan. Karena ilmu berkurang, diangkat oleh Allah Ta'ala. Ya? Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang dimaksudkan asyratis sa'ah, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, juga adalah alamat tanda-tanda hari kiamat. Itu adalah yurfa'al ilmah. Ayurfa'al ilmu. Diangkatnya ilmu. Yaitu dengan cara bagaimana? Yaqbidu hamalatahu. Diambil oleh Allah para pembawa ilmu. Yakni humul ulama, mereka para ulama. Allah ambil, Allah wafatkan. Kalau tidak ada lagi ulama, yang ada juhala, orang-orang bodoh. Ini yang ngeri, ikhwan. Kita lihat betapa sedikitnya di zaman kita ulama. Boleh dikatakan bisa dihitung dengan jari-jari kita. Lain di zamannya para sahabat. Seluruh para sahabat mereka ulama. Kenapa? Mereka orang yang mengerti agama, ngerti sunnah, ngerti Al-Quran dan sunnah. Dan paling mengerti mereka karena wahyu turun di zaman mereka pada mereka. Sehingga betapa banyak ulama di kalangan mereka para sahabat. Begitupun di kalangan para tabi'in, betapa banyak para ulama karena mereka belajar langsung bersama para sahabat. Begitu zaman tabi'ut tabi'in. Tapi kemudian ikhwah, setelah terjadi apa yang terjadi? berangsur-angsur ulama berkurang. Dan antum lihat di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, boleh dikatakan nyaris tak ada yang muncul ulama ketika itu. Dan mereka dalam ketakutan karena penekanan dari penguasa ketika itu. Imam Ahmad bin Hanbal bersabar sehingga beliau dikenal dengan Imam Ahlussunnah karena yang paling terkemuka di zamannya beliau itu. Sedikit luar biasa. Namun Allah tidak inginkan agama ini hilang. Walaupun manusia berupaya, mereka yang kafir, yang bid'ah, yang sesat semuanya, yang syirik, menghalanginya. Allah sudah katakan, yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi. Mereka memang menginginkan memadamkan cahaya Allah ini, memadamkan dakwah ini, menutup jalan dakwah ini, dan menghalangi muslimin dari al-haq ini. Ya. Namun Allah tetap akan menyempurnakannya. Ini kebahagiaan yang kita syukuri. Sehingga kita cari bagaimana Allah menyempurnakan, akan tetap Allah menjaga agama ini dengan para ulama. Dan kita cari ulama yang mana? Ulama Rabbani. Ulama yang terus membimbing kita pada kebenaran. Walhamdulillah ikhwa barakallahu fikum. Allah telah membuat jalan itu. Menunjukkan jalan itu. Ikutilah. Kalau kita sudah dibimbing oleh Allah kepada sunnah, mengerti sunnah, dan dibimbing para ulama ahlus sunnah, bersabarlah. Kita kalau bisa kejar mereka, para sahabat yang sudah mendahului kita, dengan berlari. Kita kejar mereka, supaya kita cepat sampai pada apa yang mereka sampai padanya. Artinya semangat tinggi, kita terus belajar ilmu, kebaikan-kebaikan, dan kita amalkan, agar kita bisa cepat sampai mengejar mereka. Ya, kalau enggak bisa berlari, hendaknya kita berusaha lari kecil. Kalau enggak bisa, dengan berjalan. Sampai pun kalau kita berjalan juga berat, walaupun merangkak, terus berusaha kita mengejar mereka, ikuti jalan mereka. Walaupun kita enggak bisa lari, kita dengan merangkak sekalipun tetap berjalan di atas sunnah. Ini ikhwan barakallahu fikum. Kenapa? Di zaman yang sangat-sangat dahsyat fitnah ini, lihat kebodohan merajalela. Kalau kita juga membiarkan diri kita bodoh, tidak mengerti ilmu, ini berbahaya. Kita akan tenggelam bersama orang-orang yang bodoh dalam kesesatan. Kenapa mereka tenggelam dalam kebodohan? Mereka dikasih ilmu, mereka tidak mau. Diajak kepada sunnah, melawan. Lihat ikhwan. Ketika umat ingin kembali kepada sunnah. Ketika muslimin ingin kembali kepada sunnah dengan dakwah al-sunnah, mereka punya tokoh-tokoh kepanasan. Mereka punya tokoh-tokoh, ya punya guru-guru, mereka kepanasan. Terus mereka bergerilya untuk menghalang-halangi agar umat ini jangan ngerti sunnah. Agar tetap umat ini tetap dalam bid'ah. Sehingga umat ini pun simalakama. Mau ikut sunnah, yang menentang, yang menghalangi, bukan manusia, gurunya sendiri. Para tokoh-tokohnya mereka. Mewanti-wanti, jangan ikut kelompok ini, jangan ikut Wahabi, jangan ikut begini. Terus itu didengungkan. Ditumbuhkan permusuhan kepada sunnah dan ahlus sunnah. Kebencian kepada sunnah dan ahlus sunnah. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Sehingga makin merajalela kebodohan. Mereka dijadikan orang-orang kafir untuk jadi kendaraan menyebarkan kebodohan di tengah-tengah muslimin. Dan mereka jadikan kendaraan untuk mengangkut ideologi kafir untuk disebar di kalangan muslimin. Seperti golongan liberal, Islam liberal, dijadikan sebagai tunggangan atau kendaraan untuk menyebarkan pemahaman kafir sesat di tengah-tengah muslimin. Dan kaum muslimin karena kebodohan mereka, yang namanya orang jahil, orang tidak mengerti, gampang untuk diarahkan kemana. Ya, dan gampang diprovokasi, ditumbuhkan kebencian tanpa dasar ilmu. Kemudian Imam Barakallahu Fikum yang berikutnya kata beliau, syrabul khamra, akan diminum menjadi merajalela minuman khamr. Ya, minum-minuman khamr merajalela. Ingat ikhwah, kalau kebodohan yang ada berarti rusak agama. Kalau khamr sudah diminum menjadi kebiasaan manusia dan menyebar di kalangan manusia, rusak akal. yadharuz zina. Yang berikutnya adalah yadharuz zina, muncul berbagai macam perzinahan, menyebar perzinahan. Naam. Ikhwafillah barakallahu fikum. Kalau sudah seperti ini, ya, zina menyebar sehingga banyak anak-anak lahir dari hasil zina, rusak turunan. Ini semua adalah perkara-perkara yang dilindungi dalam Islam, termasuk daruratul khamsah, lima perkara yang pasti dan sudah dilindungi Islam. Islam melindungi agama kita. Jangan sampai rusak. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita bagaimana bimbingan-bimbingan dari para ulama untuk menjaga agama ini. Islam menjaga akal kita supaya jangan dirusak, jangan minum khamer, karena akan merusak akal, ya, membuat rusak jiwa-jiwa kita. Dan Islam juga menjaga kehormatan. Jangan berbuat zina, kalau sampai zina kau lakukan hilang kehormatan, sampai nasab pun hilang. Ini bahaya. Dan jangan membunuh jiwa. Hadirin, namun karena fitnah pula, kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'a ayyaman yurfa'u fiha al-ilm yanzilu fiha al-jahl wa yaghsuru fiha al-haraj wal haraj al-qatl. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menjelang datang hari kiamat itu ada masa-masa yang masa itu diangkat oleh Allah ilmu, sehingga dengan diangkatnya ilmu yang turun atau yang menyebar kebodohan. Ya. Kalau ilmu yang nyebar, kebodohan hilang. Seperti kita lihat, ketika matahari terbit, gelap pun mulai pudar, hilang, sirna. Ketika matahari terbit dengan cahayanya, gelap malam pun hilang. Tapi ketika matahari tenggelam, antum lihat, kegelapan pun mulai datang. Betul? Gelap mulai datang. Matahari tenggelam. Gelap mulai datang. Makin jauh dari tenggelamnya matahari, gelap pun makin gelap. Makin dekat kembali matahari terbit, gelap mulai terang. Seperti itu ikhwah. Ketika ilmu ini sudah berkurang, dunia mulai kegelapan. Jahiliyah mulai menggelap, gelap. Sehingga ketika ilmu sama sekali tidak ada, para ulama sudah tidak ada, apa yang terjadi? Tinggallah kebodohan yang ada. Gelap. Kalau sudah gelap sekali, manusia mau bilang apa? Ya, berselisih mereka, tidak ada yang bisa menjelaskan dan menuntaskan masalah mereka. Karena gelap. Perbedaan warna, perbedaan bentuk, rupa, kondisi. Tidak bisa mereka lihat lagi. Semua gelap. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kalaupun ada muncul pimpinan di tengah mereka, pimpinan yang bodoh, akibatnya dhalun mudhil. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qal, yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku mendengar Rasulullah SAW yaqul, beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sungguh Allah tidak mencabut ilmu serta merta dicabut dari dada-dada hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, namun Allah mencabut ilmu itu dengan cara mematikannya para ulama. Sehingga hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasru usan juhalan, kalau tidak tersisa lagi di tengah-tengah umat itu ulama yang hidup, akhirnya manusia pun mengambil pimpinan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Lihat ya fil barakallahu fikum, kaum muslimin sudah banyak pergeseran dengan politik yang ada, mengabdosi pemikiran-pemikiran dari barat dengan sistem demokrasi kepemimpinan terjadi, sehingga yang diangkat bukan orang yang paling baik, bukan orang yang berilmu, tapi siapa yang paling banyak duit, paling banyak suara, sehingga apa yang komunitas paling banyak itu akan memimpin. Nah, celakanya kalau satu negara dengan sistem demokrasi itu kemudian yang komunitasnya negara itu negara rusak. Ini yang diincar oleh orang-orang kafir. Bagaimana merusak generasi muda ini. Sehingga kalau pemuda-pemuda semua rusak, pasti yang akan dipimpin yang paling rusak di kalangan mereka. Di kalangan LGBT tentunya yang akan dipimpin tidak akan mungkin mereka memilih calon. Kecuali calon dari golongan LGBT. Ya, dari kalangan waria tidak akan mendukung kecuali pimpinan mereka harus dari kalangan waria, betul? Seperti itu yang terjadi. Sehingga kita akan berusaha bagaimana muslim ini sadar kembali kepada ilmu. Kalau mereka sabar terus belajar ilmu, belajar dan diamalkan sabar dalam agamanya, yakin apa yang Allah katakan. Ya, wa kadzalika ja'alna wa ja'ana a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kata Allah, kami jadikan bagi mereka pimpinan yang memimpin mereka dengan perintah kami, perintah Allah dengan syariat Islam. Namun ingat, lama sabaru, ketika mereka telah bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka dengan ayat-ayat kami kata Allah mereka yakin. Baik, wa fil barakallahu fikum, kata beliau, ya, ketika ulama telah dicabut sehingga tidak tersisa ulama, akhirnya manusia ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia mengambil pimpinan mereka orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftul ya bi ghairi ilmin, mereka dimintai fatwa. Ditanya kemudian memberi fatwa. Apa fatwa mereka? Fatwa tanpa ilmu. Sehingga yang terjadi fadallu wa adallu. Mereka sesat, menyesatkan pula. Yang ditanya orang sesat. Fatwanya ya sesat, tanya kepada sekarang, lihat sekarang para ulama. Sudah jelas-jelas tokoh-tokoh ulama yang ada di kita, sebagian di negara kita ya. Jelas-jelas orang kafir itu menistakan agama dan memusuhi agama ini. Ketika ditanya bagaimana sikapnya, harus apa? Itulah kenyataannya, hadirin. Kita sedih. Apa enggak ada orang Islam yang sanggup memimpin, yang memilih, yang dipilih mereka orang kafir? Itu kadang-kadang, hadirin, kita jadi sedih keadaannya. Sungguh kita ya berlindung pada Allah. Jangan sampai kita ikut hanya dalam kebodohan. Akibatnya, hadirin, kaum muslimin karena dibodoh-bodohi dalam agamanya, tidak dikenalkan kepada sunnah, yang dibangga-banggakan ideologi kafir yang masuk ke dalamnya, masuklah ideologi Yahudi, Nasrani, ya, Rafidhah, Syiah, berbagai macam yang lainnya. Akibatnya, hadirin, apa yang dikatakan Nabi SAW, beliau dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in. Benar-benar kalian pasti akan ikut cara agama mereka orang-orang sebelum kalian. Cara beragama orang-orang sebelum kalian, cara budaya, cara hidup, cara segala cara mereka punya orang-orang sebelum kalian. Ya. Beliau katakan sibran bi sibrin dira'an bi dira'in. Hatta Allah dahulu juhrab bila tabitumu, sampai mereka masuk lubang biawa, engkau akan mengikuti mereka. Tabitumuhum, kata beliau, pasti kau ikuti mereka. Kulna ya Rasulullah, kami bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, yang kau maksudkan mereka itu Yahudi dan Nasara? Kata beliau, faman, siapa lagi? Sudah ikhwah terjadi. Ya, terjadi kaum muslimin, dan kita lihat negara-negara Islam yang dulunya mereka dengan Quran dan Sunnah sudah mulai perubahan. Ya. Dan ini juga merupakan kenyataan, mengingatkan kepada kita semakin dekatnya zaman mendekati kiamat terjadi. Sehingga kita harus ya mengokohkan iman kita dengan ilmu. Kemudian yang barakallahu fikum, dalam hadis yang tadi Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari-hari yang datang diangkat ilmu padanya, menyebar kebodohan dalamnya, yaksur fil haraj, dan banyak pembunuhan. Dan pembunuhan ini menghilangkan nyawa. Terjadinya perselisihan, pertikaian, perperangan terjadi antar manusia, dan banyak pembantaian-pembantaian terhadap kaum muslimin dan negara-negara Islam khususnya. Dan kita sudah lihat ya bagaimana upaya Iran ya, mereka dengan berlabelkan revolusi Islam mengajak meneriakan ideologinya untuk menghancurkan negara-negara Islam yang ada di dunia ini. Orang Islam terkagum-kagum dengan apa yang diserukannya. Namun sehakikatnya mereka enggak paham. Ya, mengikuti teriakan, hanya teriakan yang mereka ikuti. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, ya, lihat pernyataan Suriah, Irak dan sekitarnya. Apa yang terjadi? Kehancuran demi kehancuran. Muslimin korbannya. Dan ini semua akibat hak-hak yang telah dilindungi dalam Islam mereka langgar. Yaitu agama mereka telah rusak, ilmu dirusak. kemudian akal dirusak dengan khamr. Ya, kehormatan muslimin sudah dirusak dengan perbuatan zina dan maksiat disebarluaskan, dipublikasikan, bahkan ya, dipropagandakan. Kemudian juga pembunuhan yang merusak keturunan jiwa manusia muda, ditumpahkan darah-darah muslimin. Ini cuma menunjukkan betapa dekatnya hari kiamat dan kenyataan sudah kita saksikan bersama. Sehingga kata Rasulullah SAW, bada'a Islam gharib, fasya'udu ghariban kama bada'a. Dari sisi lain, dampak dari kejadian zaman, fitnah zaman yang seperti ini, akan muncullah, yaitu apa? Islam kembali gharib. Muslimin ahlul haq kembali asing di tengah-tengah kondisi zaman yang seperti ini. Ya. Dengan perubahan yang semakin buruk, semakin asing. Beliau menggambarkan dalam hadis, badal Islam gharib. Awalnya Islam asing. Karena manusia belum mengenal. Sehingga terus gigihnya Rasulullah SAW mengenalkan Islam, mengajarkan Islam kepada para sahabat. Satu-satu tambah orang, tambah lagi, semakin tumbuh, sehingga semakin besar. Akhirnya menyebar sampai kekuasaan Persia Romawi, Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia. Dari asing awalnya. Dan kemudian akan kembali menjadi asing. Asing. Asing bertambah asing karena apa? Itu tadi yang terjadi ikhwan. Perubahan demi perubahan. Makin hari makin buruk. Semakin buruk zaman, semakin asing ahlul haq. Semakin asing ahlus sunnah. Semakin buruk, semakin asing mereka. Sehingga di zaman ini ikhwan barakallahu fikum, ahlus sunnah teramat asing karena teramat sedikit mereka. Ingat firman Allah. Mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kunu ma'as shadiqin, kalian jadikan dirimu bersama orang-orang yang shadiqin, jujur yang benar, seperti Abu Bakar. Tokoh seorang siddiqin seperti Abu Bakar gambarannya lah, supaya gampang kita untuk menjadikan ya contoh. Jadikan kalian agamanya seperti Abu Bakar, dalam imannya, dalam amalnya, mengikuti sunnahnya. Lihat Abu Bakar, semangatnya mengikuti sunnah. Ya, tidak pernah satupun apa yang dilakukan Nabi aku tinggalkan. Pasti aku akan melakukan, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab aku takut kalau ada satu yang dilakukan Nabi aku tidak kerjakan, aku akan menyimpang. Selalu dia berusaha tanya pada anaknya, putrinya, bagaimana, masihkah ada sunnah Nabi yang aku belum kerjakan. Subhanallah, ya, karena Abu Bakar Siddiq tidak ingin satu dari sunnah Nabi dia tidak kerjakan. Nah, iwafillah barakallahu fikum. Jadilah kita orang yang seperti ini. Semangat. Terus belajar sunnah. Amalkan. Jangan kita abaikan. Sebab zaman yang datang seperti ini. Makin hari makin buruk. Nah, anak-anak kita. Hendaknya ajari dengan sunnah. Sedangkan kaum muslimin mengajari anak-anaknya dengan pola pikir model mereka. Sehingga sekarang muncul lagi. Kalau kemarin dulu muncul era milenium, sekarang zamannya bukan milenium lagi. Katanya kid zaman now lagi. Apa artinya enggak tahu. Subhanallah ikhwan. Kid zaman now. Yang ini sangat-sangat jelek keadaannya. Informasi yang kita tahu tentang kid zaman now. Ternyata ini adalah komunitas jelek. Dan menyebarkan kejelekan di kalangan anak remaja. Bahkan anak-anak. Masih di bawah baligh usianya. Sudah dihancurkan mereka. Gaya hidupnya, pola pikirnya, keyakinannya. Hancur. Karena jauh dari agama nilai-nilai mereka yang ajarkan. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Jangan terjadi pada diri kita. Juga jangan terjadi pada keluarga kita. Dan jadilah kita yang dikatakan Nabi SAW. Tuba lil guroba. Bahagialah orang-orang yang asing. Tuba yani al-jannah. Surga bagi mereka. Atau pohon yang di surga yang dikatakan pohon. Tuba lil guroba. Ya, bahagialah mereka orang-orang yang asing. Siapa mereka orang yang asing? Itulah banyak hadis yang meriwayatkan tentang arti dari al-ghuraba. Di antara mereka, alladzina yuslihuna ma fasadan nas. Orang-orang yang membuat perbaikan-perbaikan selalu apa yang manusia merusak. Kita lihat 72 golongan semuanya rusak agama ini. Menggerogoti agama ini, merusak agama ini dengan apa? Syubhat yang mereka terus sebarkan. Dari kalangan torekot terus menyebarkan torekot-torekotnya. Dari kalangan sufianya, tasawufnya, filsafatnya terus menyebarkannya. Ya, di kalangan muslimin. Sehingga ikhwah kita ahlus sunnah kalau diam, pasti ya yang akan menyebar mereka. Kita tidak akan ada. Sehingga mari semangatlah. Walaupun kita asing tetap bertabar karena Allah menjamin golongan inilah yang dikatakan firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, thaifah mansurah, kelompok yang ditolong Allah. Kita ditolong Allah dengannya kita menang. Kita selamatkan dibimbing oleh Allah dengan petunjuknya. Jangan mengikuti kebanyakan manusia yang rusak. Ikhwafillah barakallahu fikum, untuk renungan pagi ini cukup sini insyaAllah. Mudah-mudahan hadis-hadis ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan ya membuat kita semangat dalam menuntut ilmu, dan kita waspada terhadap diri-diri kita, keluarga kita. Jangan jadi korban zaman kebodohan. Jadilah kita bangkit di zaman kebodohan ini seperti para sahabat bangkit di zaman jahiliyah untuk menyebarkan dakwah. Demikian kita. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.